Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang mana kita telah masuk pada bab yang baru. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala, sebagaimana sebelumnya beliau membuat bab yang berikut ini, atau bab yang kita sekarang pada pembahasannya, yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-50 dan juga dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78, di mana dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan seseorang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami berikan kepadanya rahmat, yani kenikmatan, setelah sebelumnya dia itu mendapatkan kesempitan, musibah, dan yang semisal dengannya, maka nikmat yang dia dapatkan tersebut dari kami, dia katakan, hadali, ini adalah milikku. Nah, begitu pula dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78 berkaitan dengan ucapan Qarun tatkala dia dinasihati oleh kaumnya atas nikmat yang dia dapatkan, maka dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, kata dia, hanya saja aku mendapatkan nikmat tersebut, yakni harta yang dia kumpulkan itu, ala ilmi indi, berdasarkan ilmu yang ada padaku. Dia menyandarkan nikmat yang Allah berikan pada dirinya disandarkan kepada apa? Ilmu yang dia miliki. Nah, dan telah kita sebutkan ucapan mereka para salaf berkaitan dengan ucapan hadali dan ucapan ala ilmin indi. Nah, yakni dia menyangka bahwasanya apa yang dia dapatkan tersebut adalah sesuatu yang pantas bagi dia, dia berhak untuk mendapatkannya, atau apa yang dia dapatkan tersebut dari kenikmatan itu adalah disebabkan jerih payahnya dia, usaha dia, tanpa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang telah kita sebutkan keterkaitan antara bab ini atau dua ayat yang disebutkan oleh beliau dengan perkara tauhid, ya, bahwasanya hal yang demikian ini menyandarkan nikmat pada dirinya, atau nikmat yang Allah berikan kepada dirinya disandarkan pada kemampuannya, atau dia meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang pantas untuk dia dapatkan tanpa menyandarkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid seseorang, ya, yakni berkurangnya tauhid yang dia miliki. Kenapa? Karena dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada faedah yang disampaikan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Kata beliau, faedah yang bisa kita ambil dalam surat Fussilat, begitu pula dalam surat Al-Qasas tersebut, yang pertama ialah wujubu syukri ni'matillahi wal i'tiraf bi annaha minhu wahdah, bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nikmat itu apa? Datangnya dari Allah. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, itu minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecerdasan, kepandaian, kekuatan, ini cuma sebab. Nah, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui serta meyakini bahwasanya nikmat tersebut semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan meyakini bahwasanya nikmat tersebut semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata ialah tanpa kita menyandarkan nikmat yang kita peroleh tersebut pada kemampuan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, kepandaian kita. Namun murni kita meyakini bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua nikmat yang Allah berikan, dan nikmat Allah itu sangat banyak. Nah, nikmat Allah itu sangat banyak. Dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk disyukuri. Nah, wajib untuk kita syukuri. Sebagaimana telah kita sebutkan bentuk syukur seorang hamba yang hakiki kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ialah dia meyakini nikmat tersebut semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menyandarkannya pada kemampuannya, kekuatannya, atau kepada orang lain. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dia peroleh tersebut dengan lisannya. Nah, kemudian dia menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rukun syukur ketika seseorang, ya, mendapatkan nikmat kemudian dia bisa melakukan ketiga perkara tersebut, memuji Allah atas nikmat yang dia dapatkan, meyakini itu hanya semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menggunakan nikmat itu pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua, tahrimul ujubi wal igtirari bil hauli wal quwwah. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang haram bagi seseorang merasa ujub, sombong. Haram bagi seseorang merasa sombong, ujub, bangga, dan juga tertipu atas kemampuan dan kekuatan yang dia miliki. Nah, maka tidak boleh dengan kepandaian atau Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki di setiap bidang yang kita tempuh dalam mencari nafkah, kemudian kita membanggakan diri kita. Ya, ya, namanya membanggakan diri atas nikmat Allah itu bentuknya banyak. Bisa terlihat dari ucapannya meremehkan orang lain yang di bawahnya, atau dari tingkah lakunya. Ya, maka ayat ini menjelaskan tentang apa? Haram hukumnya seseorang itu apa? Ujub, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan orang yang ujub atau sombong, bangga terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya adalah orang-orang yang tertipu, sebagaimana Qarun. Ya, dia memamerkan kekayaan yang dia miliki di hadapan umat manusia sehingga menjadikan orang yang tidak mengerti atas fitnah yang Allah berikan kepada Qarun tersebut. Mereka pun apa? Berangan-angan untuk mendapatkan sebagaimana apa yang dapatkan oleh Qarun. Namun lihat bagaimana mereka, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, itu lebih baik. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Buktikan ketika Qarun dia membanggakan apa yang ada pada dirinya dan dia mengatakan bahwasanya nikmat harta yang dia kumpulkan tersebut adalah jerih payah dia, ilmu yang dia miliki disebabkan apa? Atau dikarenakan ilmu yang dia miliki dia sandarkan pada ilmunya atau kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala pun tenggelamkan dirinya beserta dengan hartanya. Ya ni masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tertipu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka yang pada hakikatnya itu adalah ujian, maka tidak lama mereka akan tenggelam, yakni akan jatuh keadaan mereka sebagaimana Qarun. Baik, maka tidak boleh bagi seorang hamba merasa bangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan pada dirinya atau kekuatan, kemampuan yang Allah berikan pada dirinya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga, wujubul iman bi qiyamis sa'ah. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk kita mengimani adanya hari kiamat. Naam. Dan ini merupakan perkara yang dimaklumi secara darurat. Wajibnya mengimani adanya hari kiamat. Naam. Kemudian faedah yang keempat, wujubul khawfi min azabillahi fil akhirah. dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi kita untuk takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala nanti negeri akhirat. Nah, seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan mengkhawatirkan keadaan dia nanti di akhirat. Nah, maka tidak ada seorang pun ketika dia merasa takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, kemudian dia akan membanggakan dirinya di dunia ini. Nah, sebagaimana mereka para salafus salih, orang-orang yang memiliki harta di kalangan para salaf, ada di kalangan mereka orang yang memiliki harta yang banyak. Ada di antara mereka yang memiliki kemampuan dari sisi kekuatan. Bahkan di antara mereka apa? Melakukan amalan saleh yang begitu besar. Tapi hal yang demikian tidak menjadikan mereka itu sombong. Mereka apa? Masih mengkhawatirkan keadaan mereka nanti di akhirat. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing dari kita tidak ada yang mengetahui nasib kita nanti di akhirat seperti apa. Nah, yang ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita untuk berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita nanti di negeri akhirat. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk merasa khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir, yang kelima, wa'idu man kafara bi ni'matillah. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita terdapat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan adabnya kepada Qarun, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu, yakni kisah berkaitan dengan Qarun, dan Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran agar kita, yakni orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan orang-orang terdahulu, bisa mengambil ibrah, pelajaran, agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak tertipu seperti mereka. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lima faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada ucapan beliau yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathata min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah berkaitan dengan tiga orang di zamannya Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau menceritakan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Nah, kata beliau, Abros wa Aqra wa A'ma. Yang pertama adalah Abros. Abros ini adalah seseorang yang mendapat apa? Tertimpa penyakit kulit seperti warna putih di kulitnya, terkupas ya, sehingga belang-belang kulitnya, itu Abros. Wa Aqra. Yang kedua adalah orang yang ditimpa penyakit Aqra, yakni penyakit yang menimpa kepalanya sehingga apa? Menjadikan rambutnya itu tidak tumbuh. Wa a'ma. Dan orang yang ketiga adalah orang yang buta, yakni buta matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketiga orang tersebut. Faba'atha ilaihim malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Fa'atal Abros, maka malaikat tersebut mendatangi si Abros, yakni seseorang yang apa? Terkena penyakit kulit tadi. Faqala, maka malaikat tersebut, tentunya dia mendatangi apa? Si Abros dengan dalam keadaan berwujud manusia. Nah, dan ini diantara kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para malaikat. Mereka bisa apa? Berubah wujud. Thayyib, begitu pula bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan untuk merubah wujud. Nah, maka malaikat tersebut dengan bentuk manusia mendatangi si Abros. Faqala, maka dia mengatakan, yakni malaikat tersebut, ayyu syai'in ahabu ilaik? Perkara apakah yang paling kamu cintai, yang kamu inginkan? Qala, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadirani an-nasu bihi. Kata si Abros, aku menginginkan ya memiliki kulit yang bagus, begitu pula warna kulit yang bagus, sehingga hilang dari diriku apa-apa yang menjadikan manusia itu merasa jijik terhadapku. Ini apa? Permintaan si Abros. Dia mengharapkan apa? Untuk diberikan yang namanya kulit yang bagus, yang indah, sehingga umat manusia apa? Tidak lagi merasa jijik dengan dirinya atas apa yang menimpa darinya penyakit kulit tersebut. Qala, famasahahu, maka malaikat tersebut mengusap si Abros tadi. Fadhahaba anhu qadaru, maka hilanglah penyakit kulit yang menimpa dirinya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan, maka dia pun diberikan kulit ya yang indah, begitu pula warna kulit yang indah. Qala, maka malaikat tadi pun berkata, fa ayyul mali ahabu ilaik, maka harta apa yang paling engkau cintai? Qala, al ibil awil baqar. Syakka Ishaq. Kata si Abros, aku menginginkan unta atau sapi. Ya, di sini sang rawi Ishaq, namanya Ishaq, dia ragu. Yang diminta sama si Abros itu unta apa sapi. Pokoknya salah satu dari keduanya. Nah, fa utiya naqatan usyara wa qala barakallahu laka fiha. Maka si Abros tadi yang kulitnya sudah berubah menjadi kulit yang indah, begitu pula warnanya, kemudian dia diberikan seekor unta yang bunting. Nah, kemudian malaikat tersebut mendoakan barokah pada dirinya dan juga pada harta unta tadi. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan fa'atal aqra. Kemudian Nabi malaikat tersebut mendatangi si aqra. Yani seseorang yang apa ditimpa di kepalanya, di apa mendapatkan penyakit di kepalanya sehingga apa rambutnya tidak tumbuh. Nah, faqala ayyu shay'in uhibbu ilayk? Perkara apakah yang paling engkau cintai, yang paling kamu sukai, yang engkau inginkan? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi. Kata si Aqra, aku menginginkan rambut yang indah sehingga hilang dari diriku apa-apa yang menjadikan umat manusia itu merasa jijik dengannya. Famasahahu, kemudian malaikat pun mengusap ya si Aqra tadi. Fadhahaba anhu, sehingga hilanglah apa yang menimpa dirinya dari penyakit ya yang menimpa kepalanya tadi sehingga tidak tumbuh rambut. Hilang penyakit itu, wa utiya sya'ran hasanan, kemudian dia diberikan rambut yang indah. Faqala, malaikat itu pun berkata, fa ayyul mal ahabu ilai, harta apa yang paling engkau cintai? Qala al-baqar aw al-ibil, kata si Aqra tadi, sapi atau unta. Fa utiya baqaratan hamilan, maka si Aqra ini pun diberikan sapi yang bunting. Naam. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat tersebut mendoakan barokah pada sapi tadi buat si Aqra. Fa'atal a'ma. Kemudian malaikat tersebut mendatangi al-a'ma, seseorang yang ditimpa buta pada kedua matanya. Faqala, kemudian malaikat tersebut mengatakan ayyu shay'in uhibbu ilaik, perkara apakah yang lebih engkau cintai atau yang engkau inginkan? Qala an yuraddallahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas, kata dia, aku menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga dengan itu aku bisa melihat umat manusia. Ingat ucapan dia apa? An yaruddallahu ilayya basar. Aku menginginkan Allah mengembalikan penglihatanku yang dengannya aku bisa melihat manusia. Famasahahu, kemudian diusaplah ya matanya sehingga apa? Fa utiya faradallahu ilayhi basar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan penglihatan si a'ma tadi. Qala, malaikat itu pun berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau cintai, yang paling engkau sukai? Qala al-ghanam, kata si a'ma tadi apa? Al-ghanam, kambing. Baik, fa utiya syatan wadidan, maka dia pun diberikan seekor kambing yang subur kandungannya. Naam. Fa antaja hadani wawalada hada, fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Fasubhanallah, ketiga orang tersebut, si Abros, ya, Aqra dan A'ma ini, hewan yang diberikan kepada mereka tadi berbarokah, berkembang, sampai disebutkan apa? Jumlahnya itu sepenuh lembah. Naam. Qala thumma innahu atal abros, setelah itu berjalannya waktu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tadi pun datang kembali kepada si Abros yang sebelumnya apa? Ditimpa penyakit kulit. Naam. Fi suratihi wa hi'atihi, malaikat itu datang menjumpai si Abros ini dalam keadaan sebagaimana si Abros dahulu. Ya, malaikat datang dalam keadaan memiliki apa? Penyakit kulit. Sebagaimana si Abros ini. Dan juga dalam keadaan apa? Tidak memiliki harta. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin, qad inqata'at bil hibalu fi safari, fala balagha li al yawma illa billahi sumabika. Kata malaikat tersebut kepada si Abros, ya, saya ini adalah orang yang miskin, ya, dan juga perjalananku terputus karena tidak punya apa-apa, tidak bisa melanjutkan safar. Kata dia, pada hari ini tidak ada yang bisa menyampaikan aku pada safarku tersebut kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau, dengan bantuan engkau. Setelah itu malaikat tersebut mengatakan, as'aluka billadhi a'qaka launal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran atuballighu bihi fi safari. Kata malaikat tersebut kepada si Abros, aku meminta kepadamu dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau kulit dan warna kulit yang indah, begitu pula harta. Aku minta satu ekor apa? Ba'iran, unta. Yang dengan unta itu aku bisa melanjutkan safarku ini. Apa katanya si Abros? Faqala, al-huququ katsirah. Ih, tanggungan saya terlalu banyak. Ya, tanggungan saya terlalu banyak untuk dipenuhi. Ya, mungkin punya keluarga dan semisalnya. Ini kata jawaban si Abros. Naam. Padahal apa, diminta cuma satu ekor unta saja. Dalam keadaan dia memiliki apa? Satu lembah unta. Ketika dia diminta, dan permintaan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Agar dia tuh ingat keadaan dia terdahulu seperti apa. Namun bagaimana jawabannya dia? Dia mengatakan, al-huququ katsirah. Tanggungan saya terlalu banyak. Naam. Faqala lahu. Maka malaikat itu pun berkata, ka'anni a'rifu. Sepertinya saya kenal kamu ini. Alam takun Abros yakdzirukan nas, bukankah kamu ini dahulu, ya, adalah si Abros yang manusia itu merasa jijik dengan tayyib faqiran fa'atakallahu azza wa jalla man, kamu juga adalah orang yang miskin sehingga Allah pun berikan engkau harta. Nah, malaikat tersebut mengucapkan ucapan ini apa? Untuk mengingatkan dia. Mengingatkan apa? Agar dia ingat apa yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Faqala inna ma waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Kata si Abros, harta yang saya punya ini adalah yang saya wariskan dari kabirin, kabirun an kabirin, ya, turun temurun dari nenek moyang. Naam. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, in kunta kadziban fa sayyaraka Allah ila ma kunta. Kata malaikat tersebut, kalau seandainya engkau berucap ini adalah suatu kedustaan, apa yang engkau ucapkan adalah suatu kedustaan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaanmu sebagaimana semula. Didoakan langsung oleh malaikat. Nah, wa atal aqra fi suratihi. Demikian pula malaikat tersebut setelah itu mendatangi si Aqra. Ya, seseorang yang apa? Dahulunya ditimpa penyakit pada kepalanya, yakni tidak tumbuh rambutnya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Demikian pula malaikat ini mengatakan kepada si Aqra sebagaimana yang diucapkan kepada si Abros tadi. Waradda alaihi mithlu ma radda alaihi hadza. Dan ternyata demikian pula, si Aqra ini menjawab permintaan atau Pertanyaan malaikat tersebut sama seperti si Abros. Faqala, sehingga malaikat tersebut berkata, in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau seandainya engkau ini adalah seorang yang berdusta dari ucapanmu tadi, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaanmu sebagaimana semula. Ya, nasibnya sama seperti si Abros. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang buta pada sebelumnya. Fi suratihi, dengan bentuk seseorang yang buta. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, rajulun miskin. Saya ini adalah laki-laki yang miskin. Wa ibnu sabilin, dan juga apa? Ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Qad inqata'at bil hibal fi safari. Habis perbekalanku di tengah perjalanan. Ya, ini sebab-sebab yang mengantarkan aku pada safarku itu habis semuanya. Falabalagolin al-yawma illa billahi sumabika. Maka kata dia, tidak ada yang menyampaikan aku pada safarku pada hari ini kecuali dengan Allah, kemudian engkau. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, as'aluka billadhi radda alaika basaraka. Aku meminta kepadamu dengan Rabb yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan ataballugu bihi biha fi safari, yang dengannya aku bisa melanjutkan safarku. Faqala, ya, mendengarkan permintaan tersebut, maka si a'ma ini yang dahulunya dia buta, dia mengatakan, qad kuntu a'ma, dahulu aku adalah seorang yang buta. Faradallahu ilayya basari, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan penglihatan. Fakhudh ma syi'ta, maka ambillah, ya, kata si a'ma ini, ambillah harta yang aku miliki sekehendakmu, sekuat kamu, ambil, kata dia. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan yang engkau inginkan. Yakni apa? Dia mempersilahkan bagi malaikat tersebut yang datang dalam keadaan bentuk sebagaimana dia dahulu, untuk mengambil, ya, kambing yang mampu untuk dibawa, dan ditinggalkan semampu semau dia. Naam. Fawallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Maka kata si a'ma tadi, aku tidak akan menahan dirimu dengan apa yang engkau ambil dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tayib, yakni apa? Dia tidak akan mencegah apa yang diinginkan dari malaikat tersebut. Faqala, maka malaikat yang datang dalam keadaan, ya, berbentuk seorang laki-laki yang buta, mengatakan kepada si a'ma ini, kepada apa? Si a'ma yang dahulunya dia buta, mengatakan, amsik malak, tahan hartamu. Fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan apa? Kalian. Karena apa? Tiga orang dengan waktu yang bersamaan. Kata malaikat tersebut, faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap dirimu, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dua temanmu, yakni si Abros dan si Aqra. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang panjang, kisah yang terjadi di zamannya Bani Israel, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada sahabatnya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Dalam hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami kisah yang disampaikan di sini, apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh seorang hamba tidak pantas untuk dibanggakan. Ya, tidak pantas untuk dibanggakan, apalagi menjadikan dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, merendahkan saudaranya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun fawaid berkaitan dengan hadis ini sangat banyak yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik bimbingannya kepada kita dalam keadaan mendapatkan nikmat maupun dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.